Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil mi'ad amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu attaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullahalladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdasatuhah. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Aika maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, di hari yang ke-10 di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya salat subuh, ya, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan selawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhawati fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada subuh hari yang sangat berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan, ya, pelajaran kita Al-Arabiyah Baina Yadaik atau ABY. Dan alhamdulillah kita sekarang memasuki halaman ke-30. Ya, kita sekarang memasuki halaman ke-30, Al-Hiwar Ats-Tsani. Percakapan yang kedua. Taib, Al-Hiwar Ats-Tsani, unzur wastami' wa'id. Unzur wastami' wa'id. Jadi percakapannya ini agak panjang, ya. Dan percakapan di Al-Hiwar Ats-Tsani ini, di Al-Wahda Ats-Tsaniyah ini, adalah tentang silsilah atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadzal hiwar yaduru baina Umar wa Utsman. Jadi percakapan ini antara Umar dan Utsman, ya. Qala Umar, hal hadhihi syajaratun? Utsman, na'am, hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Umar sallallahu alaihi wasallam. Utsman, hadza waliduhu Abdullah. Umar, wa hadhihi walidatuhu Aminah. Utsman, wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Umar, wa hadza ammuhu Al-Abbas. Utsman, wa hadza ammuhu Hamzatu. Umar, wa hadza ammuhu Abu Talib. Utsman, wa hadhihi ammatuhu Safiyyatu. Umar, wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Utsman, wa hadza ibnuhu Abdullah. Umar, wa hadza ibnuhu Ibrahim. Utsman, wa hadhihi ibnatuhu Fatimatu. Umar, wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyatu. Utsman, wa hadhihi ibnatuhu Zainabu. Umar, wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Ya, Taib maratan saniya. Umar, hal hadhihi syajaratun? Utsman, na'am. Hadhihi usratur rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar sallallahu alaihi wasallam. Utsman, hadza waliduhu Abdullah. Umar, wa hadhihi walidatuhu Aminatu. Utsman, wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Umar, wa hadza ammuhu Al-Abbas. Utsman, wa hadza ammuhu Hamzah. Umar, wa hadza ammuhu Abu Talib. Utsman, wa hadhihi ammatuhu Safiyyah. Umar, wa hadza ibnatuhu Al-Qasim. Utsman, wa hadza ibnuhu Abdullah. Umar, wa hadza ibnuhu Ibrahim. Utsman, wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Umar, wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Utsman, wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Umar, wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Ya. Baik, jadi ini percakapan al-hiwar ats-tsani, ya. Di percakapan al-hiwar ats-tsani, ya. Baik, kita lihat mufradatnya, ya. Kita lihat mufradatnya. Baik, hal hadhihi syajaratun. Syajaratun, ma makna syajaratun? Naam, ya, syajaratun itu pohon, ya. Jadi hal, kita sudah tahu, ya, hal itu adalah apa namanya, min adawatil istifham, ya, isim istifham, salah satu isim yang dipakai untuk bertanya, ya. Kemudian hadhihi ismul isyara, isim isyara, ya, menunjukkan kepada lil qarib, menunjukkan kepada yang dekat, ya, dan peruntukannya untuk apa? Lil mu'annas, untuk mu'annas, ya. Kemudian syajaratun, ya, syajaratun apa? Pohon, ya. Syajaratun syajaratun itu pohon, ya. Kemudian jamaknya apa? Apa jamaknya pohon? Asy-jarun, ya. Ini jamaknya. Ini mufradnya, tunggalnya. Kemudian ini jamaknya, ya. Asy-jarun. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Naam, hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi usrah, ya. Apa artinya usrah kemarin? Naam, keluarga atau a'ilatun, ya. Jadi ini adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini salah satu syariatnya ketika kita mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berselawat. Atau ketika kita mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka kita ucapkan apa? Kita ucapkan selawat, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena banyak di antara kita yang ketika menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berselawat. Yang pertama, banyak di antara kita ketika mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bersalawat, ya. Yang kedua, yang ketiga, banyak di antara kita ketika menuliskan, ya, salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara kita yang pelit, ya. Jadi ditulis SAW, ya, SAW itu pelit banget, ya. Padahal, ya, padahal SAW itu kalau dalam bahasa Inggris itu artinya gergaji kalau tidak salah, ya. Ya, SAW kalau tidak salah dalam bahasa Inggris itu gergaji, ya. Kemudian di apa namanya, diriwayatkan, ya, bahwa orang yang pertama kali menyingkat tulisan sallallahu alaihi wasallam ke dalam bahasa Arab itu, ya, akhir-akhirannya dia tidak bisa menggerakkan tangannya, ya. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Itu orang yang pertama kali menyingkat sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi SA, so ain, apa namanya, dan wow gitu, ya, dan sin kalau tidak salah. Pokoknya orang yang pertama kali menyingkat itu, ya, diriwayatkan bahwa dia terakhirnya itu tidak bisa apa namanya, menggerakkan tangannya, ya. Taib, karena hakikatnya orang bakhil itu, kata Rasulullah SAW, orang bakhil itu hakikatnya adalah orang yang mendengarkan, ketika mendengarkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kemudian dia tidak bersalawat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Jibril alaihissalam, Jibril adalah malaikat terbaik, ya. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. Jibril adalah sayyidul malaika. Jibril adalah para penghulunya seluruh malaikat yang kita enggak tahu jumlahnya berapa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulunya manusia, penghulunya para nabi dan rasul. Jibril alaihi salam pernah berdoa, diaminkan oleh Rasulullah sallam, ya. Yang berdoa malaikat terbaik, kemudian yang mengaminkan manusia terbaik. Doanya salah satu di antaranya adalah ragima amfumriin, ya, celaka seseorang, ya, apabila apa namanya engkau disebutkan di sisinya, namamu disebutkan di sisinya, ya, lalu kemudian lam yusalli alaik, ya, kemudian dia tidak bersalawat atasmu sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah mengaminkan doa tersebut, ya. Jadi hati-hati, ya, malaikat terbaik yang berdoa, penghulunya para malaikat yang berdoa, diaminkan oleh manusia terbaik, ya, ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ketika menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersalawatlah kepada Rasulullah sallam. Pun ketika kita mendengarkan nama Rasulullah sallam disebutkan, maka bersalawatlah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika kita menuliskan salawat atas Rasulullah sallam, maka jangan sekali-kali disingkat, ya, karena pahalanya sangat luar biasa sekali. Sekali bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan bersalawat kepada si hamba tersebut 10 kali. Ya, jadi masya Allah. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, hadza waliduhu Abdullah. Ya, hadza ma'ruf. Ya, sudah kita pelajari. Waliduhu. Apa artinya waliduhu? Ya, abuhu, ayahnya, ya. Jadi dari kata walidun, walidun ini kemarin, ya. Walidun sinonimnya abun, ya, abun. Kemudian walidun kita tambahkan apa di sini, hu dhamirun muttasil, ya, ini namanya dhamirun muttasilun. Ya, atau kalau kita terjemahkan kata KG, ya, kata ganti bersambung, ya, yang bersambung. Ya, dhamir kata ganti, dhamir ini kata ganti, muttasilun yang bersambung, ya. Ini hu, ya. Hu, ya. Ah, kemudian jadilah waliduhu. Ya. Perhatikan, ya, kita sudah jelaskan bahwa ini namanya nakirah. Ya, karena tidak beralif lam namanya nakirah, isim nakirah, ya. Kemudian karena dia nakirah, dia tidak beralif lam, maka dia bertanwin. Akan tetapi kalau disambungkan dengan disandarkan kepada dhamir muttasil, ya. Damir muttasil, ya, semua seluruh damir muttasil, maka yang terjadi, ya, kita jadi ini disandarkan ke sini, maka jadilah dia mudhaf, ini mudhafun ilaih. Karena dia mudhaf, maka tanwinnya kita hilangkan. Jadi dari yang tadinya walidun, ya, tambahu jadi waliduhu, ya. Artinya abuhu. Abuhu. Ya. Ini juga seperti itu, ya. Ini namanya mudhaf, ya, abuhu, ya. Kenapa ditambahkan kenapa ditambahkan di sini waw, ya, karena dia min asma'il khamsa, nanti kita pelajari, ya, salah satu isim yang lima asma'ul khamsa, ya. Nah, kalau dia dia dalam kondisi ini, maka harus ditambahkan waw, ya. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, maka tidak pakai waw, ya. Ada beberapa, nanti ada lima, ya, disebut sebagai asmaul khamsa, ya. Taib, kita lanjutkan. Wa hadhihi walidatuhu aminatu, ya, dan ini adalah, ya, mamana walidatuhu, ibunya, ya, sama dengan posisinya yang ini. Jadi walidatun kemudian ditambah dengan hu, jadi walidatuhu, ya. Walidatun tambah dengan hu jadi walidatuhu, ya. Tanwinnya juga di hilangkan karena dia tersambung dengan dhamirun muttasil, ya. Dia mudhaf di situ, hu di situ nanti kedudukannya sebagai mudhafun ilai. Taib, kita lanjutkan. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Ya, wa hadza jadduhu Abdul Muttalib, ya. Jadduhu dari kata jaddun, ya. Ya, dari kata jaddun. Kemudian ada dhamir, juga ada dhamir muttasil di belakangnya. Ya, jadi jadduhu sama dengan yang ini, ya. Jadi jaddun ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan hu, ya, disambungkan, ya. Jadi jaddun bersandar ke dhamir muttasil ke hu, maka dihilangkanlah tanwinnya, jadilah jadduhu, ya. Taib, hu di sini kembali ke mana? Dhamirnya kembali ke mana di sini? Ya, na'am. Ya, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hu-nya di sini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, kita lanjutkan. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib, ya. Dan ini adalah neneknya Abdul Afwan, kakeknya namanya Abdul Muttalib, ya. Taib, kemudian wa hadza ammuhu Al-Abbas. Ya, wa hadza ammuhu Al-Abbas. Ya, apa artinya ammun? Paman, ya. Dalam bahasa Arab, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya, paman dan ya, dalam bahasa Indonesia paman dan bibi itu sama, ya, maksudnya sama, penyebutannya sama, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya adeknya ibu saya atau kakeknya ibu saya, laki-laki adeknya ibu saya atau kakaknya ibu saya sebut paman. Sama halnya dengan adik laki-lakinya bapak saya atau kakak laki-lakinya bapak saya juga sebut paman. Ya, demikian pula dengan bibi. Ya, adik perempuannya ibu saya atau kakak perempuannya ibu saya misalnya, itu saya panggil sebagai bibi. Ya, atau tante gitu, seperti itu. Nah, kakak adik perempuannya ayah saya, ya, dan kakak perempuannya ayah saya, ya, itu juga saya panggil bibi atau tante atau apalah gitu, seperti itu. Jadi tidak ada bedanya. Benar enggak? Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu berbeda, ya. Misalnya paman kita dari pihak ibu itu berbeda penyebutannya dengan paman kita dari pihak bapak. Ya. Bibi kita dari pihak ibu penyebutannya berbeda dengan bibi kita dari pihak ayah. Itu dalam bahasa Arab, ya. Jadi nggak disamakan, ya, nggak disamakan, ya. Makanya, masya Allah, ya. Makanya Al-Quran itu hanya bisa dibahasakan oleh bahasa Arab, ya. Karena coba ketika menyebutkan masalah batasan-batasan aurat, gitu kan. Kemudian menyebutkan masalah hukum-hukum waris misalnya, maka disitulah berfungsi penyebutan itu. Dan jelas sekali, ya, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah adik perempuan atau kakak perempuan atau adik laki-laki atau kakak laki-laki dari pihak ibu. Begitu pula sebaliknya. Itu sangat jelas bahasanya, ya, berbeda dengan bahasa yang lain, ya. Contoh misalnya, ya, ammun, ini apa artinya tadi? Ya, ini paman, ya. Kemudian bibi tinggal tambah tamar buta. Ammatun. Ya, ini bibi. Taib, ammun, paman, ya, atau om apa-apalah bahasanya. Kemudian ammatun, bibi, ini dari pihak mana? Ya, ini dari pihak mana? Naam, ini dari pihak bapak, ya, atau ayah, ya. Ya. Kemudian ammatun ini dari pihak apa? Ayah. Ya. Jadi kalau misalnya nih ayah kita punya ayah kita punya adik laki-laki atau ayah kita punya kakak laki-laki, ya. Maka dalam bahasa Arab kita sebut sebagai ammun atau ammi, ya, pamanku, ya. Ini dalam apa namanya, ini kalau ayah, dari pihak ayah. Baik, kemudian ayah kita punya kakak perempuan, atau ayah kita punya adik perempuan, ya, bibi ya, maka kita sebutnya ammatun. Atau kalau bibiku, ammati. Ya, ini dari pihak ayah. Akan tetapi dari pihak ibu lain lagi. Ya, kalau misalnya ibu kita punya kakak perempuan, atau ibu, afwan, laki-laki dulu ya, ibu kita punya kakak laki-laki, atau ibu kita punya adik laki-laki, ya, maka sebutannya apa? Sebutannya khalun. Ya, sebutannya khalun. Mana ya? Ya, maka sebutannya khalun. Ya, ini juga paman. Ya, tapi dari pihak ibu. Ya, kemudian, ya, ibu kita punya kakak perempuan atau ya punya adik perempuan, maka namanya apa? Tante atau bibi? Nah, tinggal tambah ta marbuta jadi khalatun. Ya. Ya, dari pihak ibu. Ya. Jadi perhatikan di sini. Ini kayaknya bahasa Arab ya, Masya Allah. Ya. Paman kita dari pihak ayah, ya, itu namanya ammun. Ya, kemudian bibi kita dari pihak ayah namanya ammatun, tinggal tambah tamar buta. Kemudian paman kita dari pihak ibu ya disebut sebagai khalun, ya, dan bibi kita dari pihak ibu itu disebut sebagai khalatun, tinggal ditambahkan tamar buta. Ya, jadi Masya Allah, bahasa Arab itu Masya Allah bahasa yang sangat kaya. Semua punya bahasa masing-masing. Ya, semua punya bahasa masing-masing. Baik, ini diantara keutamaan daripada bahasa Arab ya. Luar biasanya bahasa Arab itu ya, punya apa namanya bahasa tersendiri ya. Bahkan kadang-kadang satu apa namanya mufrad saja sudah pernah kita terangkan, seperti kata asad, singa itu, ada yang ahli bahasa mengatakan sampai 500 sinonim, ada yang mengatakan sampai 600 sinonim itu singa ya. Dan banyak lagi ya, kadang-kadang ada satu kata ya dalam bahasa Arab, satu kata itu bisa bermakna macam-macam ya, ketika disebutkan satu kata itu maknanya macam-macam ya. Jadi Masya Allah bahasa Arab itu luar biasa. Ya, taib wa hadza jadduhu Abdul Muttalib, ini adalah kakeknya Abdul Muttalib, wa hadza ammuhu Al-Abbas, dan ini adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas. Ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas radhiyallahu taala anhu ya. Taib, Utsman, wa hadza ammuhu Hamzatu. Ya, dan ini adalah pamannya Hamzah. Ya, ini adalah pamannya Hamzah. Umar, wa hadza ammuhu Abu Thalib. Ya, dan ini adalah pamannya Abu Thalib. Ya. Kemudian wa hadhihi ammatuhu Sofia, dan ini adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Sofia. Berarti kalau kita katakan ammatuhu Sofia, berarti bibi dari pihak apa ini? Naam, bibi dari pihak ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, saudarinya Abdullah ya, saudarinya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza bunuhu Al-Qasim. Dan ini adalah ya anaknya Rasulullah sallam namanya siapa? Al-Qasim ya. Wa hadza bunuhu Abdullah, dan ini adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim, dan ini adalah anaknya Rasulullah SAW namanya Ibrahim ya, ini putranya Rasulullah SAW ya, jadi putra beliau sallallahu alaihi wasallam ada 3 ya. Kemudian putrinya wa hadhihi ibnatuhu Fatimatu ya, dan ini adalah putrinya Fatimah ya, jadi dari kata ibnatun ya, dari kata ibnatun Ibnatun ya, ibnatun apa? Apanya? Putri. Ya. Kemudian ibnatun kita tambahkan dhamir muttasil sama ya hu. Ya, jadilah ibna natuhu ya. Ibnatuhu ya. Taib. Jadi jadilah ibnatuhu. Ya. Taib. Wa hadza ibnatuhu Fat, wa hadhihi ibnatuhu Fatimah, wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Ya. Kemudian Ruqayyah, wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Kemudian Zainab ya. Kemudian wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum ya. Taib, ini apa namanya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ayah mulai dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Abdul Muttalib, kemudian ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian disebutkan paman-paman Rasulullah sallallahu, kemudian bibi Rasulullah sallallahu dan anaknya, anak-anaknya, putra-putra dan putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi insyaallah di sini tidak ada yang susah. Ini mufradatnya semua mufradat yang mufradat yang dasar ya. Tinggal yang belum di apa namanya, yang belum kita hafalkan, kita usahakan kita hafalkan ya. Taib, al-an nantakil ila al-mufradat. Ya, kita pindah ke al-mufradat ya. Al-mufradat al-ardu ya. Al-mufradat. Apa artinya al-mufradat? Kosakata, kosakata. Al-ardu urayan. Unzur wastami wa'id. Ya, unzur lihatlah, wastami ya dan dengarkan, wa'id dan ulangilah. Ya. Tapi perhatikan di sini gambar yang pertama, itu ada gambar pohon. Ya. Kemudian di sampingnya di gambar yang sama diselipin di situ silsilah. Ya, ada silsilah. Ya, silsilahnya Rasulullah SAW yang tadi kita pelajari, ya. Maknanya syajaratun itu ya pohon, ya. Maknanya syajaratun itu adalah pohon ya. Jamaknya tadi adalah asjarun. Jadi syajaratun, syajaratani, asjarun ya. Baik. Kemudian ada adnan. Ya, adnanu. Ya, kemudian ada adnanu. Kemudian ada ammun ya. Ammun. Ammun tadi apa? Paman ya, paman dari pihak ayah. Kemudian ada ammatun. Ya, ammatun. Ammun tinggal ditambahkan tamar buta. Jadi ammatun, bibi dari pihak ayah ya. Kemudian ada ibnun dan ibnatun ya. Kemudian ada ibnun dan ibnatun ya. Taib, sekarang kita masuk ke tadrib ya, kita masuk ke latihan. Sil bainal kalimati was suratil munasibati. Ya, sil ya, mana sil? Hubungkan ya, bainal kalimati, antara kata, was surati dan gambar, al munasibati yang sesuai. Ya, jadi di sini mau dihubungkan antara kata dan gambar yang sesuai. Perhatikan di buku antum halaman 31 ya, itu ada setiap kotak itu ada dua gambar. Ya, ada gambar laki-laki, kemudian ada gambar perempuan. Kemudian di situ juga ada dua kata. Nah, dua kata ini nanti mau dihubungkan ya. Silahkan antum hubungkan dengan pensil ya, jangan dengan pulpen ya, agar di belakang hari bisa kita hapus ya. Nah, sekarang kita lihat gambar perempuan ya, maka kita hubungkan ke kata ammatun ya. Taib, gambar laki-laki ya, maka kita hubungkan ya kemana? Ke ammun ya, karena yang perempuan bibi ya dari pihak ayah, kemudian yang laki-laki adalah paman dari pihak ayah, maka namanya ammun. Taib, asurah saniyah, gambar yang kedua ya, gambar yang kedua atau kotak yang kedua ya. Di kotak yang kedua ada dua gambar ya, ada dua gambar, kemudian ada dua kata. Nah, dua gambar ini dihubungkan ke kata yang ada, yang sesuai tentunya. Ya. Baik, kita lihat gambar ya, ada gambar-gambar ya. Ada gambar foto lah ya, ada gambar foto. Ya. Baik. Maka gambar foto ini kita hubungkan ke mana? Kita hubungkan ke suratun. Ya, kemudian selanjutnya ada gambar pohon ya, maka gambar pohon ini kita hubungkan ke syajaratun. Ya, kita hubungkan ke syajaratun. Baik. Ya. Nah, di samping kita hubung-hubungkan begini ya, kalau bisa antum langsung ucapkan juga ya. Dengan cepat antum lihat gambarnya, kemudian antum ucapkan. Ya, insya Allah mungkin sekali dua kali antum ucapkan, antum tidak perlu lihat kata-katanya lagi, kalimatnya. Jadi antum nggak perlu lihat katanya, antum tinggal lihat gambarnya, antum langsung sebutkan. Oh, yang pertama namanya suratun. Oh, yang kedua namanya syajaratun. Ya, karena kenapa sudah terbiasa kita ulangi, ya. Dan insya Allah nempel di apa namanya di otak kita, ya. Baik, kemudian yang kedua, ya yang ketiga, Fuan, kotak yang ketiga. Ya, ada dua gambar juga. Ya, yang pertama, gambar yang paling atas itu ada gambar seorang putri. Ya, kemudian ya, gambar yang kedua itu ada gambar seorang anak, ya. Jadi putra dan putri. Ya, maka gambar yang putri kita hubungkan ke kata ibnatun. Ya, kita hubungkan ke kata ibnatun. Kemudian yang anak laki-laki kita hubungkan ke apa? Kita hubungkan ke mana? Kita hubungkan ke kata ibnun, ya, anak laki-laki. Taib, yang terakhir. Ya, tabibatun. Ya, yang terakhir ada tabibatun dan ada muallimatun, ya. Nah, tabibatun ini apa kemarin? Ya, seorang dokter wanita. Nah, ini kita hubungkan ke gambar, ya, ke surah yang paling bawah. Ya, di sini dua-duanya perempuan ya. Di sini dua-duanya wanita. Ya, tapi yang satu profesinya sebagai seorang dokter dan itu kelihatan pakaiannya. Ya, kemudian yang satu lagi seorang dosen ya atau pengajar dan itu juga kelihatan ya dari apa namanya gambar, ya. Baik, maka yang dokter perempuan kita katakan tabibatun, hubungkan ke tabibatun. Kemudian yang dokter yang pengajar perempuan kita hubungkan ke muallimatun, ya. Kita hubungkan ke muallimatun. Taib. Intahaina ya minal hiwar atsani. Ya, kemudian intahaina kadzalik minal mufradat wa tadrib, ya. Al-an nantakil ila al-hiwar atsalits. Ya. Sekarang kita masuk ke al-hiwar atsalits, percakapan yang ketiga. Ya, al-hiwar atsalits. Ya, percakapan yang ketiga. Nah, temanya ini masih seputar tema usrah ya atau a'ilah, tema keluarga. Akan tetapi di sini di al-hiwar as-salis ini kita tidak berbicara lagi tentang silsilah ya, seperti di al-hiwar as-sani ya. Di sini kita berbicara tentang keluarga dan kondisi di dalam rumah dan kegiatan yang mereka lakukan ya. Taib. Unzur wastami wa'id ya. Hadha al-hiwar yaduru baina al-ummi ya wal-abi ya wa Sa'ad wa Sa'id ya. Jadi antara ibu kemudian ayah kemudian ada Sa'ad dan Sa'id ya. Baik, arba'atu nafar ya. Di sini ada 4 person ya yang terlibat dalam hiwar ini. Baik, qalatil ummi ka qalatil ummu ya hadha adhanul fajri ya. Hadha adhanul fajri. Al-abu Allahu akbar. Allahu akbar. Aynal awladu ya al-um. Sa'dun fil hammami yatawadda'u ya. Sa'dun fil hammami yatawadda'u. Al-ab wa ayna sa'idun. Al-um. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul qur'ana. Al-ab wa ayna sa'idatun. Al-um. Sa'idatun fil musalla tusalli. Al-abu ayna al-mi'tafu. Sa'ad hadha huwa al-mi'tafu ya walidi. Al-ab wa ayna an-nazzaratu. Sa'id hadhihi hiya an-nazzaratu ya walidi. Al-ab hayya bina ila al-masjidi. Sa'ad wa Sa'id hayya bina ya. Taib. Nu'id maratan tsaniyah. Kita ulangi sekali lagi. Al-um hadha adhanul fajri. الأب الله أكبر الله أكبر أين الأولاد الأم سعد في الحمام يتوضأ الأب وأين سعيد الأم سعيد في الغرفة يقرأ القرآن الأب وأين سعيدة الأم سعيدة في المصلى تصلي الأب أين المعطف سعد هذا هو المعطف يا والدي الأب وأين النظارة سعيد هذه هي النظارة يا والدي الأب هيا بنا إلى المسجد سعد وسعيد هيا بنا ya jadi ini percakapan yang ketiga ya. Baik, kita lihat mufradatnya ya. Kita lihat mufradatnya. Baik, ya. Hadza adzanul fajri. Ya, hadza adzanul fajri. Ya. Adzan, ya. Adzan, adzan itu sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, ya. Ya, ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Ya, taib. Ini isimnya. Ya, kalau fiilnya, ini kan azan ya, azan ya. Ini isimnya. Ya, tapi kalau kata kerjanya azan ya, telah azan, sedang azan ya. Ini apa namanya ala wazni fa'alai fa'ilu. Jadi azana. Azana yu'adzinu ya azana yu'adzinu kemudian apa namanya fi'il amarnya azin ya kemudian isim fa'ilnya muadzinun ya jadi azan ya secara lughah ya itu juga bisa bermakna pengumuman ya azana yuadzinu azana secara lughah ya bisa juga bermakna mengumumkan ya bisa juga bermakna mengumumkan ya. Nah, tapi di sini juga bermakna azana yuadzinu ya. Misalnya azana Bilalun. Bilal telah azan. Yuadzinu Bilalun. Bilal sedang azan. Ya, seperti itu. Nah, azin ya fi'il amr. Ya, bisa berarti umumkanlah ya. Kemudian bisa berarti azanlah. Ya. Nah, muadzinun ini isim fa'ilnya ya, isim fa'ilnya. Ismul ya artinya yang melakukan yang azan ya muazzin ya sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia ini dari isim fa'il isim fa'il mufa'ilun ya kemudian ini fi'il amr ini fi'il mudhari ini fi'il madi ya bisa juga bermakna pengumuman ya mengumumkan telah mengumumkan sedang mengumumkan pengumuman kemudian yang mengumumkan ya seperti dalam surah saya lupa surah apa ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa adzin fin nasi bil haji ya dan beritahukanlah ya kepada manusia tentang datangnya bulan haji gitu kan seperti itu ya surah al-hajj kalau enggak salah ya baik jadi itu ya azan ya Adzanul Fajri. Kemudian Al-Fajr, ya. Al-Fajr apa? Subuh. Ya. Kalau kayak kita di Indonesia, kita kan sebutnya salat subuh. Ya. Tapi yang dipakai dalam bahasa Arab itu kalau salat subuh itu salatul fajri. Ya, salatul fajri. Ya, kalau kita di Indonesia masyhur dengan salat subuh. Ya. Makanya kan dalam syariat kita kan fajar itu dikenal, masuknya waktu fajar itu ada dua. Ada namanya fajar apa? Kadzib, ada fajar shadiq, ya. Satu fajar yang bohongan gitu kan, maksudnya belum masuk fajar, kemudian satu fajar shadiq. Ya. Kemudian dalam hadis dikatakan rak'atul fajri, ya, rak'atul fajri. Dua rakaat, ya, salat sunnah sebelum salat fajar, maksudnya fajar situ khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dalam bahasa Arab itu kita gunakan salat subuh itu kita gunakan dengan salatul fajri, ya, salatul fajri. Tapi kalau kita di sini, ya, di Indonesia terutama, kita kenalnya dengan salat subuh, ya. Baik, hadza adzanul fajri, ini adalah azan subuh, ya, ini adalah azan subuh. Jadi adzanul fajri, ya. Taib al-ab, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Jadi al-ab, jadi ayahnya mengikuti, ya, lafaznya, muadzinnya maksudnya, ya. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal auladu, ya. Aina, mana aina? Aina di mana? Ya. Nah, aina ini juga merupakan salah satu, ya, min adawatil istifham. Juga salah satu isim yang dipakai untuk bertanya, aina, di mana, ya. Al-auladu, ya. Mama na al-auladu? Al-auladu, ya, adalah bentuk apa? Bentuk jamak dari apa? Al-waladu. Ya. Maman al-waladu. Naam, anak, ya. Ini mufradnya, tunggalnya. Kemudian bentuk jamaknya al-auladu, ya. Jadi waladun wahidun, waladani itsnani. Kemudian salah satu auladin, ya. Atau al-waladu, al-waladani, al-auladu, ya. Ini satu. Kemudian duanya, ya, al-waladani, ya, kemudian ini jamaknya, ya, seperti itu. Ya, aynal awladu, di mana anak-anak, ya, aynal awladu, di mana anak-anak, ya. Kemudian jawaban al-um, ya, sa'adun fil hammami yatawadda'u, ya, sa'adun fil hammami yatawadda'u. Taib, mawan al-hammam, ya. Taib, mana hammam? Dauramiyah, ya, kamar mandi. Yang pertama, hammamun. Ini sekarang yang kita pelajari. Ya. Kalau yang kedua, hammamun. Ini hammamun, ini hammamun. Apa bedanya di sini? Coba perhatikan. Apa bedanya? Huruf apa? Ha dengan ha. Ya. Ha dengan ha artinya kamar mandi. Dengan ha artinya apa? Ya. Hammam itu adalah orang yang apa namanya? Orang ini ismu mubalaga namanya, ya. Ismul mubalaga. Ya. Dari wazannya fa'al. Fa'alun. Ya, jadi kayak melebih-lebihkan gitu. Ya. Jadi hammam itu adalah orang yang punya semangat tekad yang kuat. Itu namanya hammam. Ya, itu namanya hammam, ya. Makanya kalau menurut saya pribadi, hati-hati kalau misalnya kita namain anak kita dengan hammam. Bagus artinya, Masya Allah. Tapi takutnya kayak ambigu gitu. Apalagi kalau teman-temannya tahu bahasa Arab, takutnya nanti dia dibully gitu. Ya, dibully sama teman-temannya, dipanggil sama temannya hammam, hammam. Ya. Ya. Jadi takutnya seperti itu ya. Masya Allah, artinya Masya Allah, orang yang punya semangat gitu, tekad yang kuat itu namanya hammam. Karena ini ism mubalaghah, dari wazannya fa'al. Ya. Jadi orang yang tekadnya kuat ya. Ya, yang tekadnya kuat ya. Dulu di Libya di Ma'mal dulu, di laboratorium kita suka di putarkan film gitu bahasa Arab gitu kan. Kemudian di dalam toko tersebut ada seorang pemerannya ya. Dia itu kayak semacam orang yang kayak licik gitu loh ya. Jadi pinter dia ya. Kemudian setiap kali dia berhasil, hilahnya berhasil, tipu dayanya berhasil, dia selalu mengatakan ana hammam sahibu ra'sir rannan allazi afkaruhu kulluha tamam. Ya salam, ya salam. Itu ada dulu, saya masih ingat, di Ma'mal dulu di lab ya, itu ada. Dan apa namanya, segenerasi saya pasti kalau apa namanya dengerin ini pasti ketawa ya, karena itu yang nempel di kepala kita ya. Baik ya, kemudian apa namanya, selanjutnya ya toh, jadi hati-hati ya, salah ucap salah makna ya, hammam dengan hammam ya. Kemudian ya tawaddu ya, ma makna ya tawaddu? Jadi wudu dalam bahasa kita itu juga saduran dari bahasa Arab ya. Ini dari fi'il madinya dulu ya, fi'il madinya ya. Tawadda'a. Ya tawadda'u. Ya fi'il amarnya tawadda'. Ya. Tawadda'a ya tawadda'u. Tawadda'a fi'ilul madi, fi'ilul madi, ya tawadda'u fi'il mudhari, kemudian tawadda' fi'il amr. Ya. Taib, dia telah berwudu. Dia sedang berwudu, berwudulah. Ya. Kemudian perhatikan. Coba baca yang pertama. Nah, baca yang pertama. Al al-wudu'u. Yang kedua? Ya. Yang kedua apa? Bisa disorot ini ya. Yang kedua? Yang pertama al-wudu'u. Yang kedua? Al-wudu'u. Sama enggak artinya? Ya, ini wudu yang biasa kita ya, yang biasa kita yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia ya, wudu. Ya, ini masdarnya ya, wudu. Kemudian al-wudu, apa artinya al-wudu? Ya. Al-wudu itu tempat ya, kayak semacam bejana begitu yang buat tempat air. Ya. Yang dipakai buat berwudu, itu salah satu maknanya. Ya, jadi tempatnya, tempat air yang dipakai buat berwudu, itu namanya al-wudu. Ya. Nah, kalau yang ini wudunya, isi masdarnya. Ya. Makanya wallahu a'lam bisawab, saya enggak tahu apakah kata waduk. Ya, kata waduk di dalam bahasa Indonesia wallahu a'lam ya. Nanti mungkin bisa dicari lagi. Apakah kata waduk itu mungkin kemungkinan diambil dari sini juga al-wudu. Ya. Kan di air dibendung kan? Kayak bejana gitu kan? Seperti itu ya. Kemudian ditampung air di situ. Ya. Wallahu a'lam ya, ana enggak tahu apakah betul itu kata waduk itu diambil dari sini, enggak tahu ya. Saya belum tahu ya. Ini bisa tempat air itu ya, kayak bejana. Bejana tempat air itu. Nah, wallahu a'lam. Ya. Taib, wa aina Sa'idun? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana. Ya. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana. Taib, ma mana al-ghurfa? Ya. Al-ghurfa, ghurfatun. Ya. Ini kadang-kadang umumnya biasanya kalau kita sebut ghurfa, orang biasanya terjemahkan apa? Kamar. Ya. Tapi makna umumnya sebenarnya makna umum dari ghurfatun itu sebenarnya adalah apa? Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak room gitu ya. Ini maknanya secara umum. Tapi kadang-kadang kalau kita sebut ghurfa, apa namanya, identik dengan apa? Dengan kamar, kamar tidur. Padahal enggak. Ya, ghurfatun itu room, ruangan. Nah nanti ruangan apa baru ditambahkan di belakangnya. Ya, misalnya kamar tidur, barulah ditambahkan di belakangnya apa? Ghurfatun naum. Ya. Ghurfatun naumi. Ya. Kemudian kalau misalnya ruang tamu, ghurfatu ghurfatul julusi. Ya, dan seterusnya. Ya, ini baru spesifik. Ya. Baru spesifik ghurfatun naum, ghurfatul julus dan seterusnya. Nah, jamak dari ghurfa itu apa? Ini mufrad ya, tunggal, ghurfatun. Jamaknya apa? Ghurafun. Ya, kebaca enggak? Ya, jadi ghurfatun mufradnya tunggalnya, jamaknya ghurafun. Ya, bentuk pluralnya ghurafun. Ah, ini jauh beda kan? Nah, ini disebut sebagai apa? Jam'u. Naam. Jam'u taksir. Ya, ini jamak taksir namanya. Jamak yang tidak berpola. Ya, jadi cara untuk mengetahui ini ya dihafalkan. Jadi ketika antum misalnya hafalkan ghurfatun, satu kamar, satu ruangan misalnya. Jamaknya apa ya? Ghurafun. Ya, itu antum harus hafalkan. Ya, berbeda misalnya kalau kata muslimun, ya, muslimuna, mukminun, mukminuna, ya, kemudian kata apa namanya, naimun, naimuna, dan seterusnya, itu jamak mudzakkar salim. Nah, kalau yang itu hafalkan mufradnya saja. Setelah hafal mufradnya, karena musannanya juga sudah ada kaidahnya, jamaknya juga sudah ada kaidahnya. Jadi hafalkan satu saja. Ya, mufradnya saja. Tapi kalau jamak taksir, otomatis kita harus hafal mufradnya, kita harus hafal jamaknya. Karena nggak, bukan, dia nggak pakai kaidah, dia nggak beraturan. Ya, jadi ini nggak selamat ini. Ya, beda dengan jamak mudzakkar salim dengan jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim dan muannats salim, itu mufradnya selamat. Artinya mufradnya, tunggalnya tidak mengalami perubahan. Kalau ini hancur. Ya, kalau ini hancur ya. Taib. Seperti contoh lain misalnya qalamun, ya, ini taksir aqlamun, ya, kitabun kutubun, ya, jadi tidak beraturan, ya, jadi harus dihafalkan, hafalkan mufradnya, hafalkan juga jamaknya, ya. Taib, yaqra'ul Qur'ana, ya, yaqra'ul Qur'ana, ma mana yaqra'u? Membaca, dari kata qara'a yaqra'u, qira'atan, ikra, ya, qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca. Qira'atan bacaan, ikra bacalah, ya. Taib, al-qari, biasa dengarkan kata qari kan? Al-qari, qari itu isim fa'ilnya, artinya pembaca, orang yang membaca, ya. Jadi semua orang yang membaca itu disebut sebagai qari. Itu secara bahasa. Ya, cuma kalau dalam bahasa Indonesia, ya kalau kita sebut qari itu biasanya orang hafal Quran, ya, yang bacaannya Masya Allah baru sebut sebagai qari, ya. Jamaknya qari apa? Qura. Ya. Taib, qara'a. Yaqra'u. Masdarnya qira'atan. Fi'il amarnya ikra. Ya. Kemudian isim fa'ilnya, pelakunya qari'un. Ya. Taib. Telah, sedang, bacaan, bacalah yang membaca. Ya, ini isim fa'il. Taib, Al-Qur'ana. Ya. Taib, selanjutnya, wa'ayna sa'idatun. Sa'idatun fil musalla tusalli. Ya. Fil musalla tusalli. Ma mana al-musalla? Ya. Ya. Al-musalla itu isim makan. Ya. Nanti akan kita pelajari juga dalam ilmu sharaf. Sama kalau kita timbang kara ayah, kara ukira, tan ikra gitu kan. Ya, nanti ada namanya isim makan. Ya. Isim makan itu nama tempat. Ya. Isim makan itu nama tempat. Ya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya nanti sholla yusolli. Ya. Sholla yusolli sholli. Ya. Musollin. Orang yang sholat. Musolla tempat untuk sholat. Itu nanti ada seperti itu ya. Jadi sholla yusolli. Sholla yusolli itu artinya sholat ya. Yang dimaksudkan di sini sholat. Seperti itu ya. Sholla. Sholla. Yusolli. Ya. Masdarnya sholatan. Kemudian fi'il amrnya. Ya. Fi'il amrnya sholli. Ya. Taib. Sholat telah sholat. Yusolli sedang sholat. Sholatan sholat. Ya. Kemudian sholli sholatlah. Ya. Kemudian ini akar katanya. Ya, akar katanya. Nah, sholla yusalli yang kita selama ini kenali, sholla yusalli itu yang kita tahu bahwa sholat. Sholat seperti yang kita lakukan. Ya, tuhtatahu bitakbir. Ya, kemudian watuhtatamu bitaslim. Ya, kemudian gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan apa? Taslim, itu yang kita kenali selama ini, ya. Tapi nanti kata sholla yusalli dalam syariat kita itu maknanya macam-macam, ya. Ya. Sholli ala nabi itu beda, ya. Itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innallaha wa malaikatuh, Allah bersalawat kepada hambanya, itu lain lagi maknanya. Ya, seperti itu. Tapi dari sini semuanya. Ya, dari sini semuanya. Makanya nanti kan berbeda dalam bahasa-bahasa syariat itu berbeda, ya. Terkadang sholat juga diartikan sebagai doa, ya. Sebagaimana dalam ayat zakat itu kan, wasalli alaihim, ya, doakan mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa inna sholataka alaihim apa-apa, karena sesungguhnya doamu kepada atas mereka itu membuat mereka tenang, ya, seperti itu. Jadi nanti berbeda-beda maknanya. Tapi yang dimaksudkan di sini sholla yusalli sholatan, ya, ini adalah apa? Sholat ritual yang biasa kita lakukan, yaitu tuhtatahu bitakbir, kemudian tuhtatamu bitaslim, ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram, lalu kemudian diakhiri dengan taslim, salam, ya. Taib, ainal mi'tafu. Mana al-mi'tafu? Naam, al-mi'tafu itu jaket atau mantel, ya. Al-mi'taf itu artinya jaket atau mantel, ya. Taib, ini juga isim alat nantinya, ya. Nanti kita pelajari, ya. Sa'adun, hadha huwal mi'tafu ya walidi, ya. Ini mi'tafnya, ya. Kalau hadha huwal mi'taf, ya. Ini dia, maksudnya ini dia itunya, apa namanya mantelnya, ya. Ya walidi, wahai ayahku. Wa aina an-nadharatu? Ma mana an-nadharatu? Ya, jadi an-nadhara di sini isim alat, ya. Ya, dari kata apa? Nadhara yanzuru. Nadhara yanzuru itu kan melihat. Ya, nadhara yanzuru melihat, nadhar. Ya, nadhara yanzuru itu melihat. Ya, kalau nadhara alat yang dipakai untuk melihat, yaitu apa? Kacamata. Jadi pembantu untuk melihat, ya. Tapi asal katanya dari kata nadhara yanzuru. Ya, nadhara yang dzuru. Hadhihi hiya nadhara. Perhatikan ya, kalau di atas al-mi'taf mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Maka kita katakan hadza huwal mi'taf. Tapi perhatikan, ketika kata nadhara, ya, maka kita katakan apa? Hadhihi hiya an-nadharatu. Ya, jadi penggunaannya seperti itu. Jadi kalau mudzakkar hadza huwa, kalau muannats hadhihi hiya. Nah, di situ bedanya, ya. Tayyib, hayya bina ilal masjidi. Ya, hayya bina ilal masjidi. Hayya bina, ya. Tayyib. Mawan hayya bina? Ayo. Ya, ya. Hayya bina bermakna ta'al gitu, ya. Itu bermakna apa namanya? Mari gitu, ya. Nah, hayya ini nanti juga kita pelajari bahwa hayya ini karena dia itu adalah fi'il, ya. Dia adalah fi'il tapi tidak, sebenarnya dia itu tidak berpola, ya. Ya, tidak berpola, maka nanti kita sebut sebagai apa? Isim fi'il. Ya, isim fi'il, ya. Karena dia tidak berpola, tidak seperti dengan apa namanya? Fi'il amr yang lain, maka kita sebut nanti sebagai isim fi'il amr. Insyaallah nanti kita bahas, ya. Hayya bina, ya. Hayya bina, ya, biasanya kalau ada kata hayya itu di apa namanya ditambahkan kata bina di belakangnya. Jadi hayya bina, ya. Taib, intahaina minal hiwar ats-tsalits wa sanastamir gadan insyaallah, ya. Taib, naktafi bihadzal qadar, ya, kita cukupkan sampai di sini, ya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.